Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada sore hari ini 12 Ramadan 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 17 Mei 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Faqih Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah di dalam risalah beliau yang berjudul Wajibuna Tijah Wulatil Amri wal Ulama. Kewajiban kita terhadap penguasa, pemerintah dan begitu pula para ulama. Namun sebelum kita melanjutkan pembacaan kita dari risalah beliau hafizahullah wa ra'ah, ingin sedikit saya nukilkan tentang keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkhusus di bulan Ramadan seperti ini. Di antara sifat yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dan sifat ini adalah sifat yang melekat yang senantiasa ada di sisi beliau baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, yaitu sifatur rahmah. Rahmahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terlihat dan sangat nampak sekali, dan itu dirasakan oleh semua orang yang berada di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apakah mereka dari kalangan ahli Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarga-keluarga Nabi, istri-istri beliau, kerabat-kerabat dekat beliau, paman-paman beliau, bibi-bibi beliau dan yang seterusnya, yang merupakan orang-orang yang mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bermuamalah langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan orang-orang musyrikin pun mengenal bagaimana rahmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Dan terkhusus di bulan Ramadan ada paling tidaknya beberapa sifat rahmah yang bisa kita ambil dan bisa kita contoh dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya adalah ketika beliau pernah suatu kali memerintahkan kepada seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum untuk berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan mereka musafirin. Jadi mereka sedang melakukan sebuah safar, sebuah perjalanan jauh untuk menempuh atau untuk menghancurkan musuh Islam, kaum kufar, al-musyrikin, yang mana di peperangan tersebut telah kita sebutkan pada majelis-majelis yang lalu, paling tidaknya ada dua peperangan. Yang pertama Ghazwatul Badr, peperangan Badr yang terjadi tepat pada tanggal 17 Ramadan. Begitu pula peperangan yang kedua Fathu Mekkah yang juga tepat terjadi pada 17 Ramadan. Maka di dua peperangan tersebut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan segenap sahabatnya radhiyallahu taala anhum ardhahum untuk berbuka puasa. Dari hadis Abi Bakar ibn Abdurrahman, dari sebahagian sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum mengatakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud alaihi rahmatullah dalam nomor hadis ke-2365. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara an-nasa fi safarihi 'amil fathi bil fitri. Aku pernah menyaksikan langsung Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada seluruh pasukan beliau, yakni yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ikut dalam pasukan perang beliau alaihi salatu wasallam pada yaumul fathi, maka mereka adalah sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum. Waqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebelum pertempuran terjadi, taqawwu li'aduwikum, berbukalah agar kalian memiliki jasmani yang kuat untuk berhadapan dengan musuh-musuh kalian. Wasama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun keadaan beliau sendiri, khusus beliau, maka beliau tetap melanjutkan puasa Ramadan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau tidak berbuka, akan tetapi beliau memerintahkan seluruh pasukan beliau untuk berbuka, menunjukkan kepada kita rahmah yang luar biasa, kasih sayang yang luar biasa yang ada di sisi Nabi alaihi salatu wassalam kepada seluruh para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Begitu pula dari kejadian yang kedua yang bisa kita lihat bagaimana rahmahnya beliau sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat secara khusus di siang hari bulan Ramadan. Beliau alaihi salatu wassalam memiliki sebuah larangan kepada seluruh sahabat Nabi untuk melakukan yang namanya al-wisal, puasa wisal, yaitu puasa yang berkelanjutan. Jadi ketika matahari terbenam dia tidak berbuka, lanjut lagi puasanya. Ketika sahur tidak menyantap sahur, lanjut lagi keesokan harinya. Jadi tidak berbuka dan tidak menyantap sahur. Ini namanya al-wisal. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rahmatan bihim, dalam rangka rahmah sayang kepada mereka, jangan kalian melakukan hal tersebut karena hal ini akan melemahkan tubuh-tubuh kalian dan yang seterusnya. Hadis ini adalah hadis Aisyah yang menunjukkan hal ini, adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim alaihi rahmatullah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisali rahmatan lahum. Nabi alaihi salatu wasallam melarang seluruh para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum untuk melaksanakan puasa wisal dalam rangka rahmatan lahum, rahmah kepada mereka. Faqalu, maka segenap para sahabat Nabi yang mengetahui keadaan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, innaka tuwasil, sementara engkau wahai Nabi, sementara engkau wahai Rasulullah, engkau melakukan puasa wisal, tidak berbuka, tidak menyantap sahur dan yang seterusnya, dilanjutkan puasa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih seperti hadis yang sebelumnya ketika akan berperang memimpin Fathu Makkah, beliau tetap berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Kenapa engkau hanya mementingkan sahabat-sahabatmu? Kenapa tidak dirimu saja wahai Rasulullah yang engkau pentingkan dan engkau perhatikan? Ini yang seakan-akan ingin disampaikan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum. Sebagaimana Nabi mencintai mereka, Nabi menyayangi mereka, mereka pun juga menyayangi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mendapatkan pertanyaan tersebut, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, qala inni lastu kahayatikum, kondisiku tidak sama dengan kondisi kalian. Inni yut'imuni rabbi, sesungguhnya aku ini diberi makan langsung oleh Rabbku, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makan secara ma'nawi. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti dalam hadis-hadis yang lainnya, Nabi alaihi salatu wasallam berbeda keadaannya dengan kondisi para sahabat dan manusia secara umum. Nabi alaihi salatu wasallam terpejam kedua mata beliau, akan tetapi hati beliau tetap terjaga. Ini keadaan Nabi, maksum beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa disamakan, tidak bisa dikiaskan dengan satu orang pun dari kalangan manusia. Kemudian begitu pula kejadian yang ketiga yang menunjukkan kepada kita bagaimana rahmahnya Nabi alaihi salatu wasallam kepada para sahabat di bulan Ramadan, adalah Nabi alaihi salatu wasallam yang memerintahkan dan menganjurkan kepada seluruh umat beliau untuk menta'jil al-fitr, untuk menyegerakan berbuka, dan mentakhir as-sahur, dan mengakhirkan sahur. Dan ini merupakan salah satu bentuk rahmah beliau bukan hanya kepada para sahabat tapi juga kepada seluruh umat beliau sallallahu alaihi wasallam dari kalangan kaum muslimin. Dari hadis Sahal bin Sa'ad yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la yazalun nas bi khairin ma ajjilul fitra. Tidaklah manusia akan senantiasa berada di atas kebaikan-kebaikan yang banyak. Al-khair di sini diterjemahkan oleh sebahagian para fuqaha, para syurahul hadis, al-barakah. Jadi keberkahan yang banyak akan didapatkan oleh mereka, orang-orang yang ajjalu al-fitr, yang senantiasa menyegerakan waktu berbukanya. Dan ini ikhwati fillah yara'akumullah, merupakan rahmah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tidak diambil oleh mereka kaum Syiah Ar-Rafidah. Kaum Syiah Ar-Rafidah lebih memilih pendapat dari apa yang mereka sebut sebagai imam apa yang mereka sebut sebagai ra'isul qaum, apa yang mereka sebut sebagai orang tertinggi kedudukannya, Ayatollah Khomeini dan yang semisal dia. Mereka memiliki sebuah kebiasaan tidak akan berbuka puasa melainkan telah melihat bintang-bintang bertebaran di atas langit. Kita mengetahui bersama apabila matahari baru terbenam, biasanya bintang-bintang tidak akan muncul. Bintang-bintang akan muncul ketika matahari benar-benar sudah lama terbenamnya. Mungkin waktu isya kalau kita kiaskan, atau mungkin satu jam setengah jam setelah isya baru matahari, bintang-bintang itu al-kawakib bertebaran di atas langit. Ketika mereka melihat bintang-bintang itulah waktu mereka untuk berbuka. Mereka menyelisihi apa yang dianjurkan, apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana perintah beliau, anjuran beliau dalam rangka rahmahnya beliau, sayangnya beliau kepada kita. Tenggelam matahari, langsung santap makanan yang ada di hadapan kita, kurma, air putih dan yang semisalnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ikhwati fillah yarakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari apa yang telah kita baca dari risalah Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan faedah yang beliau sampaikan bahwasanya ketika kita mendapati kesalahan dari wulatul amr, dari para penguasa, dari para pemerintah, begitu pula dari kalangan para ulama, yang harusnya kita kedepankan dari sikap kita sebagai seorang sunni salafi, sebagai seorang ahlu sunnati wal jamaah, adalah dengan al-munasahah, menasehati mereka. Tentunya yang namanya nasihat yang kita berikan kepada waliul amr, kepada pemerintah, sesuai dengan kemampuan kita, itu bukanlah satu hal yang wajib. Artinya kita harus bertemu langsung, bertatap muka langsung dengan penguasa dan pemerintah, bisa dengan surat atau bisa dengan media-media yang disediakan oleh mereka. Adapun kita merongrong kekuasaan, kemudian berusaha mengumpulkan massa, menggerakkan kedaulatan rakyat dan yang seterusnya untuk mengganggu stabilitas keamanan yang ada dengan dalih bahwa pemerintahan ini adalah pemerintahan yang keliru, pemerintahan yang telah banyak melakukan kezaliman, pemerintahan yang jauh sekali dari keadilan dan yang seterusnya, terjatuh di dalam banyak kesalahan, ketergelinciran, kesyirikan, kebid'ahan misalkan, maka ini adalah sikap yang keliru, bahkan mencocoki sikapnya dua sekte sesat yang disebut oleh beliau fahumul khawariju wal mu'tazilatu, al khawarij wal mu'tazilah, yang mana dua kelompok tersebut, dua sekte tersebut adalah dua sekte yang sesat yang memiliki pemahaman untuk menurunkan, mengkudeta, menggulingkan pemerintahan yang ada ketika satu saja kesalahan ada di tengah-tengah mereka. Wallahu ta'ala alam, apakah mereka menginginkan sebuah pemerintahan yang murni, sebuah pemerintahan yang tidak ada kesalahan sama sekali, murni benar-benar kebenaran, kebenaran dan kebenaran, al-haq, al-haq dan al-haq, al-Quran, al-Quran, sunnah, sunnah, tidak ada kesalahan sedikit pun, mustahil. Tidak ada manusia yang sempurna, al-kamalulillah, seperti yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kesempurnaan itu hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mungkin kita bisa mendapatkan sebuah pemerintahan, sebuah penguasa atau seorang penguasa, sekelompok penguasa dari kalangan kaum muslimin yang benar-benar sempurna dan tidak memiliki kesalahan sedikit pun. Wa'iyadzubillah. Ikhwati fillah yara'akumullah, begitu pula ketika kesalahan ini terjadi pada para ulama, tidak bisa kita langsung menjatuhkan kredibilitas mereka, tidak bisa kita langsung menghinakan harga diri mereka. Kalau kata beliau, nastahtir bil ulama, tidak bisa kita mengejek, menjelek-jelekkan kedudukan para ulama, menjatuhkan apa yang harusnya kita tinggikan, yang harusnya kita hormati, yang harusnya kita jadikan mereka sebagai orang tua, sebagai orang yang memberikan arahan dan yang seterusnya. Karena satu kesalahan, dua kesalahan yang kita lihat langsung kita caci maki, langsung kita jatuhkan, maka ini bukan sikap seorang ahlus sunnah. Tapi sama seperti yang beliau sebutkan, fahum al-khawarij wal-mu'tazilah, mereka akan condong kepada pemahaman kaum khawarij, begitu pula pemahaman kaum al-mu'tazilah. Telah kita sebutkan bagaimana kaum khawarij yang berani untuk mendiskreditkan, menyudutkan, bahkan menganulir apa yang telah ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dari rekomendasi Allah azza wa jalla kepada Uthman ibn Affan, rekomendasi An-Nabi alaihi salatu wassalam kepada Uthman ibn Affan. Tapi mereka kaum khawarij berbeda jalurnya dengan jalurnya Al-Quran, dengan jalurnya Allah subhanahu wa ta'ala. mereka tetap memilih untuk menghancurkan harga diri Utsman bin Affan, disebutkan sebagai pengkhianat, disebutkan sebagai pendusta, disebutkan sebagai orang yang jelek yang tidak pantas menjadi sahabat Nabi, dan yang seterusnya dari celaan demi celaan. Belum lagi sikap mereka kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardhah, ketika Ali bin Abi Thalib, begitu pula Utsman bin Affan, dihalalkan darahnya saja, itu menjadi poin besar. Dan kita dapati bahwa mereka telah berbeda jalur dengan jalur Al-Quran dan jalur sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah ya rahimakumullah, dari sini kita bisa melihat bagaimana kaum Khawarij, bagaimana kaum Mu'tazilah ketika mereka berbeda jalurnya dengan jalur Al-Quran. Artinya mereka tidak menelusuri tariq al-haq, mereka tidak menelusuri tariq ahli sunnah wal jamaah, mereka tidak menelusuri da'watus salafiyah, apa yang difahami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segenap sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum. Mereka tidak mengkoar-koarkan kami adalah orang-orang yang berlepas diri dari Al-Qur'an dan sunnah, tidak. Justru yang menjadi semboyan utama mereka adalah Al-Qur'an sunnah, Al-Qur'an sunnah. Dan ini ada pada semua sekte, semua kelompok, semua ahlul bid'ah wad dalal, semua ahlul ahwa, bahkan syiahnya sekalipun akan mengatakan landasan kami adalah Al-Quran, landasan kami adalah sunnah Nabi SAW. Jadi kita tidak akan mendapati sekte-sekte sesat, 72 kelompok firqatul dalalah, kelompok yang telah disesatkan oleh Allah SWT yang akan masuk ke dalam an-nar, mereka akan menyuarakan bahwa kami menyelisih Al-Quran, menyelisih as-sunnah. Tidak ada. Karena mereka akan menyuarakan Al-Quran, akan menyuarakan As-Sunnah, akan tetapi perbedaannya dengan mereka yang berada di atas tariq Nabi alaihi salatu wassalam, jalurnya Nabi alaihi salatu wassalam, adalah mereka memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah sesuai dengan pemahaman dan kemauan mereka. Hawa nafsu mereka mengatakan A, itulah yang akan mereka ikuti. Walaupun pemahaman salaf, walaupun para sahabah memiliki tafsir B, tidak akan mereka ikuti. Ini perbedaan antara ahlu sunnati wal jamaah dengan firaqud dalalah. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh beliau dalam menjelaskan kaidah yang sangat penting ini, setelah beliau menyebutkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam ad-dinun nasiha dan yang seterusnya yang telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Beliau mengatakan hafizahullah war'ah, wa la yushtaratu fil 'alimi ay yakuna ma'suman minal khata'. Berkata Syekh Al-Fauzan hafizahullah wara'a dalam menyempurnakan faedah yang beliau sampaikan, la yushtarat, tidak dipersyaratkan, fil alimi, ketika seorang disebut dianggap sebagai seorang yang berilmu, ayyakuna ma'suman minal khata, dia adalah orang yang ma'sum, terjaga dari sebuah kesalahan. Ini bukan syarat. Seorang tidak bisa disebut alim kecuali murni, suci dari dosa dan kemaksiatan. Ini bukan syarat. Jadi seorang alim terjatuh di dalam kemaksiatan, mungkin, bahkan sangat mungkin. Seorang alim, seorang yang dianggap berilmu, seorang yang dianggap da'i, seorang yang dianggap syekh, seorang yang dianggap imam, seorang yang dianggap syekhul Islam, terjatuh di dalam sebuah kemaksiatan, sangat mungkin. Dan bukan syarat. Di dalam syariat Islam kita, menjadi syekhul Islam harus suci dulu dari kesalahan, harus suci dulu dari dosa, harus suci dulu dari kemaksiatan. Siapa ini? Tidak ada yang mensyaratkan demikian. Wala alla yuta' illa idza kana ma'suman minal khata', dan tidak dipersyaratkan pula ketika kita akan mentaati para ulama, akan mentaati alim-alim yang ada di hadapan kita, yang ada di zaman kita sekarang, ataupun mungkin fatwa-fatwa mereka yang telah wafat rahimahumullahu jami'an, tidak dipersyaratkan kita harus mendengarkan dan taat fatwa-fatwa seorang alim, hukum-hukum seorang alim yang ma'asum minal khata, terselamatkan, terjaga dari dosa dan kemaksiatan. Wala yushtaratu fi waliyi amril muslimin, begitu pula pada pemerintah, begitu pula pada penguasa, tidak dipersyaratkan mereka menjadi waliyul amr, mereka menjadi penguasa, pemerintah di tengah-tengah kaum muslimin, ayyakuna ma'asuman minal khata, mereka bisa diangkat sebagai penguasa, mereka bisa dianggap sebagai pemerintah selama mereka terjaga dari kesalahan, terjaga dari kesalahan, terjaga dari dosa dan kemaksiatan. Bukan ini syaratnya. Ini syarat dari mana? Tidak ada yang mempersyaratkan demikian dalam syariat Islam. Syariat Islam jelas mengatakan bahwa al-ulama, begitu pula al-umara, bisa dan sangat bisa, mungkin dan sangat mungkin untuk terjatuh di dalam kesalahan, tergelincir di dalam dosa dan kemaksiatan. Sangat bisa, mereka bukan orang-orang yang ma'asumin, telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Walakin, tadi telah dijelaskan bahwa ini bukan syarat, jadi diingkari oleh beliau. Walakin, akan tetapi, na'khudhu al-qawla as-sahiha awil qawla as-sawaba wa natruku ma khalafahu. Akan tetapi sikap yang benar yang ada di tengah-tengah kita adalah na'khudhul qawla as-sahih. Kita mengambil, kita mempraktekkan, kita merealisasikan ucapan-ucapan yang benar yang keluar dari mereka, yakni daripada waliul amr dan para ulama. Begitu pula kita mengambil pendapat yang benar dari mereka. Wa natruku ma khalafahu, dan kita tinggalkan apa yang menyelisihi Al-Qur'an, apa yang menyelisihi As-Sunnah. Itu yang benar. Wa la yakunu hadza sababan fi naz'il yadi min at-tha'ah, dan itu bukan merupakan satu sebab, satu alasan kita harus memberontak, harus ikut serta dalam usaha kudeta yang dilakukan oleh sebagian pihak kepada pemerintahan yang ada. Awil khuruj ala wulatil umur, dengan kesalahan yang ditampakkan, dengan kesalahan yang disebarkan, dengan kekeliruan yang di blow up, diangkat di tengah-tengah muslimin, bahkan mungkin sampai ke dunia internasional. Lantas kita masuk kepada pihak-pihak yang berusaha untuk memberontak, merongrong kekuasaan yang ada, awihtiqar ulama, atau mungkin kita masuk kepada pihak-pihak atau golongan atau kelompok yang berani secara langsung terang-terangan sorahah untuk ihtiqar, meremehkan, menginjak-injak harga diri para ulama, awit taqlil min sya'nihim, atau merendahkan keadaan dan kedudukan mereka. Hadza aslun yajibu ma'rifatuhu. Ini adalah sebuah pokok, sebuah landasan yang wajib untuk kita perhatikan dan kita ketahui. Wa yajibu taqayyud bihi, dan kita harus berpegang teguh dengan pokok tersebut. Pokok apa itu? Yaitu sebuah pokok, sebuah kaedah yang mengatakan bahwasanya satu kesalahan dari pemerintah, satu kesalahan dari ulama, tidak bisa kita hakimi sebagai kesalahan, seluruh kesalahan yang ada berarti ada di sisi mereka. Berarti semua yang ada, fatwa-fatwa yang ada, atau hukum-hukum yang ada, perintah-perintah yang ada sebelum kesalahan tersebut terjadi, semuanya gugur. Yang kita lihat hanyalah satu kesalahan. Sebahagian para ulama kita memberikan sebuah faedah, sebahagian masyayikhuna, janganlah ketika kita melihat akhta yang ada di kalangan para immatus salaf, terkhusus yang jelas-jelas muzakka indal ulama, terkhusus lagi mereka-mereka para ulama yang telah wafat, yang telah meninggal. Begitu pula para penguasa, pemerintah yang sah. Janganlah kita menjadi seperti seorang wanita. Janganlah kita menjadi seperti seorang almarah. Kondisinya almarah seperti apa? Kondisi seorang wanita, suaminya ini melakukan kebaikan setiap hari, setahun penuh, dari bulan Muharram sampai bulan Muharram, kebaikan terus. Masuk Muharram yang berikutnya, atau masuk bulan Safar yang berikutnya, ada satu kesalahan sedikit, tidak disengaja lagi oleh sang suami. Ternyata satu kesalahan itu yang terus dilihat oleh istri, oleh almar'ah tersebut. Dan sekian tahun kebaikan-kebaikan yang pernah dikerjakan dan pernah disampaikan, diberikan kepada perempuan tadi, atau wanita tadi, atau istri tadi, langsung gugur begitu saja, tidak teranggap. Mereka adalah para wanita yang telah dikhabarkan demikian keadaannya oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Takfurnal ashir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian wahai para wanita memiliki sifat khusus yang melekat pada kalian. Tidak akan mungkin bisa kalian lepaskan hal ini. Ya ummahat, ya akhwat, ya nisa at-talibat. Tidak akan mungkin terlepas. Ini sudah melekat pasti. Jadi tidak akan bisa mungkin ditakwil kanan, ditakwil kiri. Oh, itu kan yang tidak solehah saja. Oh, itu kan yang tidak salafiyah. Hatta salafiyahnya. Demikian keadaannya. Nabi SAW mengkhabarkan, takfurnal ashir, kalian wahai para wanita akan mengkufuri sekian banyak kebaikan yang telah diberikan oleh suami-suami kalian. Tidak teranggap kebaikan yang sekian tahun itu ada. Satu kesalahan, ternyata tidak disengaja pula kesalahan itu terjadi. Itu yang dipegang erat-erat oleh sang wanita, sang istri tadi. A'udzubillah minadh-dhalali wal hawa. Hati-hati. Maka kita tidak boleh bersikap demikian dengan para ulama kita, dengan para penguasa kita. Para penguasa masya Allah tabarakallah telah memberikan dengan sebab tentunya setelah Allah subhanahu wa ta'ala rasa aman. Kita mudah untuk melaksanakan majelis-majelis yang ada. Mudah untuk keluar sholat berjamaah, berjalan, safar ke sana ke sini. Aman semuanya alhamdulillah, tanpa ada rasa kekhawatiran, tanpa ada rasa takut sedikit pun ketika kita melakukan sebuah safar, sebuah perjalanan dari satu kota ke kota lain, bahkan dari satu negara ke negara lain. Ini bentuk kebaikan yang mereka miliki, jasa yang ada di sisi mereka, harus kita hargai. Jangan dengan satu kesalahan, oh ternyata mereka adalah orang-orang yang selama ini hanya pencitraan, ternyata mereka selama ini hanya sekian banyak kesalahan. Mulai budi angkat akhir-akhir ini. Tujuannya apa? Agar kaum muslimin banyak yang ikut kepada kelompok yang berusaha untuk merongrong kekuasaan yang ada, mengkudeta kekuasaan yang ada. A'udzubillah minadh-dhalali wal hawa. Kemana kebaikan pemerintah selama bertahun-tahun, puluhan tahun? Bahkan kalau bahasa sebahagian duat, sebahagian asatidzah kita, hafidhahumullahu jami'an, dari masa kemerdekaan, mana kebaikan-kebaikan mereka semuanya? Seakan-akan terhapus dengan satu kesalahan. Begitu pula para ulama. Mereka para ulama menghabiskan waktunya, putih jenggot-jenggot mereka, putih rambut-rambut mereka, ketika mereka membahas pertanyaan demi pertanyaan, masyakil demi masyakil, permasalahan demi permasalahan yang terjadi di setiap tempat, yang terjadi di negara-negara muslimin yang ada. Mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan pujian, sanjungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan karena satu kesalahan yang kita tidak menasehatinya, satu kesalahan yang kita anggap itu salah, tapi ternyata tidak ada tasabbut, tidak ada tabayyun, dan yang seterusnya, langsung kita hakimi. Semua kebaikan, semua fatwa, semua hukum yang pernah dikeluarkan oleh alim fulani tidak bermanfaat lagi. Menjadi seperti seorang wanita. Ini yang diwanti-wanti atau diberikan tanbih oleh sebahagian para masyayikh kita. Jangan kita menjadi seorang wanita ketika berhadapan dengan kesalahan para umara dan kesalahan para al-ulama. Kemudian kata beliau, walaysa ma'na, dan bukan artinya, annana la nuti'uhu fi ma'siyatillah annana nakhruju 'ala al-ulama wa 'ala al-umara. Dan bukanlah artinya, bukanlah makna dari kaidah ini, ketika kita la nuti'uhu, ketika kita tidak mentaati mereka fi ma'siyatillah, ketika mereka memerintahkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyad billah, annana nakhruju 'ala al-ulama wa 'ala al-umara, kita dapati alim memerintahkan kita keluar dari jalur Allah subhanahu wa ta'ala, bermaksiat, melakukan dosa dan kemaksiatan. Begitu pula seorang pemerintah atau seorang penguasa melakukan hal yang demikian, berarti satu kesalahan tersebut yang kita dapati benar-benar di hadapan mata kita, di hadapan pandangan kita, ini kesalahan yang dilakukan seorang alim, kesalahan yang dilakukan oleh seorang penguasa, bukan artinya kita keluar dari ketaatan yang ada secara mutlak. Nakhla' salahiyatuhum, kita lepaskan begitu saja kebaikan-kebaikan mereka selama ini. Tidak kita anggap lagi. Tidak kita jadikan mereka sebagai penguasa lagi. Kita tidak jadikan mereka sebagai alim lagi. Karena telah terjatuh di dalam satu perintah yang salah tadi. Wa nastahinu bihim, dan kita remehkan, kita hinakan keadaan-keadaan mereka. Tidak dibenarkan sikap yang demikian. Bal ma'anahu, bahkan yang dimaukan di dalam syariat Islam, annana natrukul ma'siyata, kita tinggalkan kemaksiatan yang mereka perintahkan, para ulama dan umara memerintahkan kemaksiatan, kita tinggalkan kemaksiatan tersebut. Wana khudhu bil ma'rufi watta'ah, akan tetapi kita tetap mendengar dan taat dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara kebaikan, jasa-jasa yang telah mereka berikan selama ini, dan ketaatan-ketaatan yang mereka berikan selama ini pula. Ketaatan ikhwati fillah ya ra'akumullah, al-ma'ruf at-ta'ah, as-sam'u wat-ta'ah, sam'an wa ta'atan, kita berikan tetap kepada pemerintahan yang sah, walaupun ada kesalahan yang ada di sisi mereka. Begitu juga para ulama, as-sam'u wat-ta'ah, tetap kita berikan kepada mereka, walaupun kesalahan ada di sisi mereka. Kesalahan itu bertingkat-tingkat, mutafawitah. Kesalahan itu bisa kita lihat dari beberapa sisi. Apabila kesalahan itu telah dari kalangan para ulama, kita tidak membahas para pemerintah. Pemerintah yang ada tetap as-sam'u wa ta'ah, walaupun sejelek apapun keadaan mereka. Insyaallah taala akan beliau sebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan seorang budak yang hitam sekali kulitnya, hitam legam, direndahkan oleh seluruh manusia, tapi tetap kita harus taat kepada penguasa tersebut kalau dia menjadi seorang amir, seorang pemimpin. Kesalahan yang ada di sisi para ulama bisa dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, kesalahan tersebut adalah kesalahan yang tabi'iyah, kesalahan yang wajar terjadi. Ijtihad bisa benar, bisa salah. Ijtihad al-hakimu, telah kita sebutkan hadisnya pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Berarti di sini kita melihat bahwa ijtihad itu ada yang benar, ada yang salah. Oleh karenanya nanti syariat Islam akan mengeluarkan dua hukum. Ada dua pahala yang diberikan, ada satu pahala yang diberikan. Selesai. Ini kesalahan yang wajar terjadi. Kullu bani Adam khata. Siapa yang tidak akan terjatuh di dalam kesalahan? Al-ulama laisu ma'sumin. Mereka bukan orang-orang yang ma'sum, orang-orang yang terjaga dari kesalahan, dosa, dari kemaksiatan yang ada. Tidak, tetap mereka adalah orang-orang yang mendapatkan label bani Adam yang telah disebutkan oleh Nabi, kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam pasti dan pasti terjatuh di dalam kesalahan. Wa min dimni bani Adam al-ulama. Dan di antara golongan bani Adam tersebut adalah para ulama. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, kesalahan apabila kita melihatnya bukan kesalahan yang wajar. Kita, kacamata kita sebagai tuwailibul ilm, sebagai awamun nas, sebagai orang awam, sebagai orang yang baru dalam menuntut ilmu. Kesalahan yang harusnya tidak ada pada alim tersebut. Harusnya tidak terjadi pada alim tersebut. Tidak ada. Kok bisa seorang alim demikian? Ini harus kita kembalikan kepada kibar al-ulama. Kibar al-ulama yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Kibar al-ulama yang akan memberikan nasihat kepada alim yang telah terjatuh di dalam kesalahan tadi. Urusannya para ulama. Kemudian dari sisi yang ketiga, kita melihat bahwa saya kesalahan itu samar-samar. Ini salah atau bukan? Salah atau bukan? Kita masih ragu. Dengan keadaan yang kedua saja, kita akan memberikan hal tersebut kepada kibar ulama, kita kembalikan kepada mereka. Apalagi kondisinya yang ketiga, kita masih ragu, ini benar atau salah ya? Langkah yang diambil benar atau salah ya? Fatwanya benar atau salah ya? Hukum yang beliau sampaikan benar atau salah ya? Masih ragu, abu-abu, belum hitam, belum putih, abu-abu masih. Kita belum bisa memutuskan. Lebih-lebih lagi harus dikembalikan kepada ulama al-kibar. Ulama al-kibar yang akan memutuskan perkara-perkara yang ada. Nanti apa-apa yang kita sebutkan dari kemarin tahapan-tahapannya, nasihat demi nasihat akan diberikan. Ini bukan urusan kita sudah. Urusannya mereka para ulama. Oleh karenanya para ulama memiliki kedudukan yang sangat luar biasa di tengah-tengah umat. Telah kita jelaskan bagaimana kedudukan para ulama yang ada di tengah-tengah kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yang ketika satu persatu tidak ada, tidak ada, tidak ada, mulai syaitan masuk, memberikan makar-makarnya, memasukkan makar-makar busuknya kepada kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Keberadaan para ulama penerang cahaya bagi kaum muslimin. Oleh karenanya ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masa kita sekarang masih banyak para ulama yang masih hidup, alhamdulillah. Mereka adalah lentera pada perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang kita ikuti arahannya, ikuti fatwanya. Kita harus mendengarkan dan taat apa yang telah mereka kemukakan, apa yang telah mereka perintahkan dalam rangka mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala. Ati Allah wa ati ar-rasul wa ulil amri minkum. Masuk kepada kategori ulil amr. Bukan kita menyembah mereka, bukan kita tunduk patuh kepada mereka. Kesalahan pun yang mereka perintahkan kita ikut, tidak. Kita juga orang yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berpikir, ini kesalahan wahai syekh, ini kesalahan wahai ustaz, ini kesalahan wahai dai. Kita bisa memberontak, jangan, kita ikuti. Tidak kita seperti sapi yang dicokok hidungnya, mau ikut ke kanan, mau ikut ke kiri, mau salah, mau benar. Tidak demikian Islam mengajarkan. Tapi selama ulama tersebut berada di atas thariqul haq, tidak diketahui penyimpangan-penyimpangan yang ada, apalagi sekian banyak rekomendasi dari para masyayikh, dari para ulama yang telah wafat ada di sisi beliau, maka kita pantas tetap sebagai seorang yang memiliki kaidah sam'an wa ta'atan. Kita mendengar dan taat dari arahan-arahan mereka para al-ulama. Inilah tiga tingkatan dari apa yang terjadi di sisi kesalahan-kesalahan mereka para al-ulama. Hafizahumullahu wa ra'ahum. Kemudian kata beliau, hafizahullah wa ra'ah wa sanajidu walillahil hamd fi aqwalihim, apabila kita tetap mendengar dan taat. Kita mendapati ini kesalahan pemerintah, kesalahan penguasa, kesalahan para ulama juga. Kita dapati. Tapi yang kita selisih hanya satu poin. Seperti anggaplah tadi sang istri, tapi tidak mungkin kalau istri sudah melekat sifat tersebut, takfurnal ashir, mengkufuri suami-suami mereka. Kita anggap suami tersebut satu kesalahannya. Ya sudah, satu saja kesalahannya. Kebaikan-kebaikan yang banyak, ayo diingat-ingat lagi. Terus diingat-ingat, ingat-ingat. Lihat lagi jasa-jasanya, kebaikannya luar biasa. Itu yang diingat-ingat. Itulah sikap kita kepada para ulama dan para pemerintah yang kita lihat. Ternyata ada kesalahannya, ternyata ada kekeliruannya. Selama kita tidak khuruj, selama kita tidak memberontak, selama kita tidak merendahkan keadaan para ulama, tetap mendengar dan taat kepada penguasa yang ada, tetap mendengar dan taat kepada para ulama yang ada, maka kata beliau, sanajid biiznillah, sanajid walillahilhamd, kita akan menemukan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, walhamdulillah fi aqwalihim, pada ucapan-ucapan mereka, arahan-arahan mereka, para penguasa, hukum-hukum yang mereka sampaikan, para ulama begitu pula, fatwa-fatwa yang mereka arahkan, wa fi awamirihim, dan pada perintah-perintah mereka, minat ta'ati al khairul kathir, perintah-perintah yang kaitannya dengan ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala, al khairul kathir, kebaikan yang banyak, ini yang akan kita dapati, sanajid al khaira al kathira, kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak selama kita tidak melakukan khuruj. Jangan satu kesalahan langsung kita kufuri, langsung kita ikut kepada pihak-pihak yang ingin mengkudeta. Jangan. Kalau itu berarti kita tidak akan ketemu dengan manhajnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akidahnya beliau alaihi salatu wasallam mengajarkan sabar dengan kesalahan yang ada, tetap dengar dan taat. Karena walaupun mendengar dan taat, sementara kita mengetahui keadaan atau kesalahan yang terjadi, tetap kita akan mendapati kebaikan yang banyak. Paling tidaknya kita telah mentaati Allah, paling tidaknya kita telah mentaati Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi kebaikan-kebaikan yang lainnya pun akan kita dapati, dan ini wakil yang ada. Bagaimana ketika masyarakat itu tetap patuh kepada penguasanya, pemerintahnya, tetap patuh, akan berjalan aman, stabil. Tidak akan ada kericuhan, tidak akan ada kegaduhan dan yang seterusnya, aman semuanya biiznillah taala. Karena mereka memang orang-orang yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekuasaan amanah yang kita diperintahkan untuk tunduk kepada ketaatan, atau kita diperintahkan untuk tunduk kepada perintah-perintah mereka selama perintah-perintah tersebut berjalan di atas Al-Quran dan koridor An-Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kata beliau, وَنَجِدُ أَنَّ الزَّلَّاتِ وَالْأَوِ الْأَخْطَاءِ قَلِيلَةٌ, dan kita akan dapati, dan ini wakil kata beliau, kita akan dapati pula an-nazallat, kekeliruan-kekeliruan yang ada di sisi para ulama tersebut, kesalahan-kesalahan yang ada di sisi para penguasa tersebut, qalilatun, sedikit zallatnya, akhtanya, kesalahan mereka, ketergelinciran mereka, kekeliruan mereka itu dibandingkan kebaikannya jauh. Sama seperti tadi seorang suami, paling suami melakukan kesalahan 2, 3, 4 kali. Sudah. Kebaikannya bertahun-tahun, Masya Allah, gak bisa dihitung. Begitu pula pemerintah, penguasa. Begitu pula para ulama. Ketergelinciran paling 1, 2, 3 kali. Bisa dihitung jari mungkin. Tapi kebaikan mereka, fatwa-fatwa mereka, arahan-arahan mereka. Ketika mereka mengarahkan dan menyelamatkan sekian banyak kaum muslimin. Mengarahkan sekian atau menyelamatkan sekian banyak kaum salafiyin. Dari fitnah yang ada, dari jurang fitnah yang mengancam salafiyin di masa itu misalkan. Kebaikannya banyak, luar biasa. Kalau kita mau bandingkan zallatnya, akhtanya, ketergelinciran mereka, kesalahan mereka, itu kesalahannya sedikit dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan yang ada di sisi mereka. Wala tu'athir walillahil hamd, dan tidak mempengaruhi kebaikan-kebaikan yang ada di sisi mereka dan yang telah ada di sisi mereka. Walillahil hamd. Fil amri syai'an wala tu'athir walillahil hamdi fil amri syai'an, tidak memberikan pengaruh sedikit pun, kebaikannya jauh lebih banyak dibandingkan keburukan yang ada di sisi mereka, para penguasa dan para ulama. Hadza min usuli ahli sunnati wal jamaah, inilah akidah ahlu sunnah wal jamaah, ta'atu ulil amri, mentaati para ulil amr, yaitu para ulama dan para penguasa, amalan biqaulihi ta'ala, dalam rangka mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, ati'ullaha wa ati'ur rasul, taatilah kalian taatilah Allah Subhanahu wa taala, taatilah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan taatilah oleh kalian penguasa serta ulama di tengah-tengah kalian. Kemudian kata Nabi, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa ra'a, wa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam, menukilkan ucapan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud alaihi rahmatullah. Amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam, usikum bi taqwallah, aku wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wasam'i wat ta'ah, dan aku wasiatkan pula untuk kalian terus mendengar dan taat. Wa in 'abdan habasyian, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak yang berasal dari negeri Habasyah. Seorang budak yang berasal dari negeri Habasyah. Seorang budak yang memiliki kulit hitam legam. Fahuwa fil amir, fala yahmiluna madharun waliyil madharu waliyil amri ala an nahtaqirahu. Apabila budak tadi menjadi seorang amir, menjadi seorang pemimpin, fala yahmilna madhur, fala yahmiluna madharun, atau fala yahmiluna madhara waliyil amri, maka kita tidak pantas. Jadi abdan habasyian, menjadi seorang amir, menjadi seorang pemimpin. Maka kata beliau, fala yahmiluna madhara waliyil amri, tidak pantas kita berhadapan dengan penguasa atau pemimpin tersebut, ala an nahtaqirahu. Gimana sikap kita? Nahtaqir, meremehkan dia, karena dia berasal dari negeri Habasyah, karena dia berwarna hitam kulitnya, dan yang seterusnya. Tidak pantas. Selama dia seorang amir, selama dia seorang pemimpin yang menguasai dan mengurusi urusan-urusan kaum muslimin, tetap as-sam'u wa ta'ah, tidak boleh kita remehkan. Dia memerintahkan, tetap kita dengar. Dia perintahkan, tetap kita taat. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak boleh kita rendahkan dia karena keadaannya sebagai seorang hamba sahaya. Au natasahal fi awamirihi, atau kita bermudah-mudahan ketika dia memerintahkan sesuatu. Kamu cuma seorang hamba kok. Oh, kamu cuma seorang budak kok. Kamu cuma seorang yang berasal dari negeri Habasyah. Tidak. Ini bukan sikapnya Ahlus Sunnah. Bukan sikap yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang serendah apapun yang menjadi pemimpin di tengah-tengah kita, tetap as-sam'u wa ta'ah, tetap kita mendengar dan tetap kita mentaati apa yang ada di sisi penguasa tadi. Walau kana abdan habasyian, kata beliau, walaupun hanya seorang hamba yang berasal dari negeri Habasyah. Li'annahu laisal ibratu bi syakhsihi, karena yang kita jadikan sebagai patokan bukanlah individunya. Ini kaidah yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Bukan individunya. Kalau kita kiaskan dengan zaman kita sekarang, mungkin bukan sukunya. Mau suku Bugis, mau suku Jawa, mau suku apalagi Batak. Apapun itu sukunya yang ada di Nusantara Indonesia ini menjadi penguasa, as-sam'u wa ta'ah. Jadi bukan mentang-mentang sukunya Jawa, kita juga Jawa, wah kita taat. Mentang-mentang sukunya Bugis, kita juga Bugis, wah kita taat. Bukan demikian. Syariat Islam Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan, walau abdan habasyian, wa in kana abdan habasyian, walaupun seorang hamba dari negeri Habasyah, budak. Enggak ada harganya budak. Dan dalam syariat Islam sulit untuk menjadi pemimpin. Harusnya seorang pemimpin itu seorang yang hur, seorang yang merdeka, bukan seorang budak. Dia enggak punya tuan. Tapi walaupun hal itu terjadi, kata Nabi alaihi salatu wasallam, tetap, maka kata beliau, al-ibrah walaisal ibratu bi syakhsihi, ibrahnya patokan kita bukan pada individu, bukan pada orangnya, fulannya, bukan. Bukan pada pak fulannya. Akan tetapi kata beliau, wa innamal ibratu bimansibihi, patokan kita adalah mansibnya, kedudukannya. Jadi bukan individunya, kedudukannya. Dia sebagai apa? Oh, dia sebagai penguasa. Dia sebagai pemimpin. Kalau di komunitas kita, misalkan dia sebagai Pak RT, dia sebagai Pak Lurah, dia sebagai Pak Wali Kota, dia sebagai Pak Gubernur, dia sebagai Pak Menteri, terus kedudukannya yang dilihat, bukan orangnya. Mau orangnya kecil, mau orangnya hitam, mau orangnya putih, mau orangnya ganteng, mau orangnya jelek, gak ada urusan Islam. Islam tidak memandang kepada al-zahir, dalam keadaan fisik-fisiknya. Al-zahir yang saya maksudkan di sini adalah fisiknya. Islam tidak memandang kepada fisik yang dimiliki oleh seseorang. Kalau dia sebagai seorang pemimpin, walaupun kurus, krempeng, hitam, legam, berasal dari negeri Habasyah, negeri yang paling miskin, yang ada sekarang ini. Tetap as-sam'u wat-tha'ah, hormat kepada pemerintah dan penguasa tersebut. Wa bimakanatihi minal amri, dan kita juga menghormati kedudukannya yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan amanah kepadanya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, isma'u wa ati'u wa in istu'mila habasyyun ka'anna ra'sahu zabibatun. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat lain yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, isma'u, dengarlah, wa ati'u, taatlah, wa in istu'mila habasyyun, walaupun yang menjadi penguasa di tengah-tengah kalian adalah seorang budak dari Habasyi, ka'anna ra'sahu zabibah, seakan-akan kepalanya itu kismis, hitam, legam, enggak ada putih-putihnya sama sekali. Dihinakan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya memang. Tapi kita sebagai rakyat, kita sebagai bawahannya, mau apa? Mau memberontak? Mau mengkudeta? Mau mengumpulkan massa, mau menggerakkan rakyat? Tidak bisa. Ini bukan keluar, bukan ajaran dari Islam, keluar dari akidah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau mau melakukan hal yang demikian, bawalah nama-nama demokrasi atau bawalah nama-nama kekufuran, jangan bawa nama Islam. Jangan mengkudeta pemerintah yang ada dengan Allahu Akbar, khilafah, khilafah, jangan. Kasihan Islam yang ternoda. Islam berlepas diri jauh dari itu semua. Al-Islam bari'un minhum wa bari'un min aqidatihim. Keluar Islam jauh dari itu semua. Islam mengajarkan yang sebaliknya, bahkan siapapun yang ada, suku apapun, orangnya siapa, tidak ada yang dipandang selama dia muslim. Perhatikan, ini yang harus digarisbawahi, selama dia muslim tetap as-sam'u wa ta'ah. Bagaimana kalau kafir? Kalau kafir telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Enggak hak, enggak memiliki hak, enggak memiliki kewajiban, afwan. Kita enggak memiliki kewajiban untuk taat kepada orang kafir. Berbeda dengan pemerintahan muslim. Minkum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi pihak-pihak yang ingin mengrongrong kekuasaan, mengkudeta pemerintahan yang sah yang ada dengan mengatasnamakan Islam, ittaqullaha fi anfusikum, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian menjadikan Islam sebagai alasan, sebagai sebuah dalih, sebagai sebuah kendaraan untuk memuluskan hawa nafsu yang ingin kalian sampaikan, yang ingin kalian dapatkan. Jangan kekuasaan demi kekuasaan, kursi demi kursi, jabatan demi jabatan, mengatasnamakan Islam. Jangan. Al-Islam berbeda dengan apa yang kalian suarakan. Al-Islam mengatakan untuk kita tunduk dan patuh kepada siapapun penguasa yang ada, sezalim apapun penguasa yang ada. Tidak untuk mengkudeta dan merongrong kekuasaan yang ada di sisi mereka. Fal i'tibar, kata beliau, bimanasibihim wa maqamihim wa laisal i'tibar bisyakhsiyatihim. Dan patokannya sekali lagi, bimanasibihim, dengan kedudukan-kedudukan, wa maqamihim yang ada di sisi mereka, jabatan-jabatan yang ada di sisi mereka, wa laisal i'tibar bisyakhsiyatihim, dan bukan patokannya adalah individunya, pribadinya, bukan. Mau pribadinya misalkan akhlaknya jelek, budi pekertinya kurang luhur, orangnya suka marah-marah, orangnya suka gebrak-gebrak meja, orangnya suka emosi, dan yang seterusnya, bukan dari suku yang kita suku itu, tapi keluar dari suku yang ma'ruf di tengah-tengah kita, dan yang seterusnya, tetap selama keadaannya beliau menjadi seorang penguasa, as-sam'u wa ta'ah. Tidak memandang kepada individu, akan tetapi memandang kepada kedudukan dan jabatan yang ada. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Rubba asy'atha madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrahu." Dan kita tidak boleh meremehkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Rubba, bisa jadi asy'ath, seorang yang penuh dengan debu, seorang yang kotor, mungkin kita lihat menjijikkan orang ini." Pandangan kita demikian, hati kecil kita tidak bisa dibodohi. Hati kecil kita tidak bisa ditipu. Mungkin kita akan melirik sebelah mata, meremehkan orang yang berada di kanan kiri kita, mungkin di pertengahan jalan, atau kita melakukan sebuah safar dan yang seterusnya. Pernah kita meremehkan orang lain? Jangan. Islam jauh dari sikap al-ihtiqar. Kalau kita sudah berani meremehkan si fulan, si alan, yang secara zahirnya orangnya jorok, orangnya menjijikkan, orangnya penuh dengan debu, orangnya penuh dengan kotoran, dan yang seterusnya. Kita remehkan, berarti kita sudah keluar dari arahan Nabi SAW. Kita diperintahkan untuk tawadhu, kita diperintahkan untuk merendah, bukan merasa tinggi dari orang lain. Kita diperintahkan merendah. Kalau kita melihat hal yang demikian, yang mungkin jiwa kita tidak senang melihatnya, kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tutup rapat-rapat celah syaitan. Jangan sampai ya Allah engkau berikan kepada hati ini untuk meremehkan dia. Mungkin dia adalah saudara saya yang telah ditinggal oleh kedua orang tuanya yang tidak memiliki harta sedikit pun. Ya, terus berikan uzur. Walaupun orang itu menjijikkan sekali di hadapan kita, jangan sekali-kali keluar, saya lebih baik dari dia. Saya lebih baik dari dia. Saya lebih beruntung dari dia. Jangan, belum tentu kita sebagai ahlul jannah, dia sebagai ahlul nar. Bisa jadi kebalikannya. Kita sebagai ahlun nar wal'iyadzu billah, dan dia sebagai ahlul jannah yang kita remehkan tadi. Maka di sini diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, rubba ash'atha madfu'in bil abwab. Terkadang kita melihat seorang yang penuh dengan debu. Dia berada di hadapan pintu-pintunya kaum muslimin meminta-minta para pengemis. Lau aqsama 'ala Allah, ketika dia bersumpah atas nama Allah, la abarrahu. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab sumpahnya. Artinya apa? Dia orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia wali min auliyaillah. Wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala, sekaligus meluruskan pemahaman sebahagian saudara kita dari kaum muslimin. Kaum sufiyah yang mereka mengatakan bahwasanya wali itu haruslah dari kalangan habaib. Sebahagian lagi yang ekstrim mengatakan wali itu haruslah dari keturunannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ahlul bait bahasa mereka. Tidak demikian wahai saudaraku. Tidak demikian wahai kaum sufiyah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan, ini orang bukan dari siapa-siapa, bukan dari keluarga Nabi, bukan dari ahlul bait, bukan dari habaib, bukan dari guru. Tapi ketika dia bersumpah langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dia wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka patokannya wali, bukan keturunan nabi. Berapa banyak keturunannya nabi yang ahlun nar? Berapa banyak dari kalangan ahlul bait yang ahlun nar? Dan ini kita suarakan. Tidak bisa kita sembunyikan. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Abu Thalib mau dikemanakan? Pamannya Nabi alaihi salatu wassalam. Di mana? An-nar. Tentu kita bersedih, oh, ahlul bait, ahlul bait bukan ahlul bait lagi, pamannya Nabi alaihi salatu wassalam. Kurang apa dekat kerabatnya antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan beliau? Akan tetapi tetap ketika menolak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalan nar, huwa ala millati Abdul Muttalib, wal iyadzu billah. Belum lagi contoh-contoh yang lainnya. Sekian banyak kerabat-kerabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya apa yang ingin kita ambil pelajaran di sini? Tidak menjamin kerabat Nabi, kalau bahasa mereka ahlul bait, pasti ahlul jannah. Tidak ada jaminan sedikit pun. Tapi ahlul bait, na'am, kita yakini mereka memiliki kemuliaan tersendiri yang telah mendapatkan rekomendasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na'am, kita tidak pungkiri itu. Tapi yang kita pungkiri adalah sifatul ghulu, sifatut tanattu', ketika sudah berlebihan dalam menyikapi ahlul bait. Ketika ahlul bait kita kondisikan, kita muliakan sebagaimana kita memuliakan para sahabat, ma'kul, dan itu masyru', bahkan diperintahkan dalam syariat Islam. Sebagaimana kita diperintahkan untuk memuliakan para sahabat Nabi yang notabene-nya mereka adalah ahlul jannah keseluruhannya. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, dan yang seterusnya yang telah kita ketahui bersama, 10 orang paling tidaknya yang ditayin oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang disampaikan kepada Abu Hurairah oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ya Abu Hurairah, man laqita min wara'i hadzal ha'id, wahai Abu Hurairah, siapapun yang kamu temui dari kalangan sahabatku dari balik kebun ini, yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, dia bersaksi tidak ada sesembahan selain Allah dan aku adalah Rasulullah, basyirhu bil jannah. Fabashirhu bil jannah, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Mau dikemanakan hadis ini? Berikanlah kabar gembira bahwa mereka adalah ahlul jannah. Seluruh sahabat Nabi ahlul jannah. Mulia mereka. Nah, sehingga kita ketika ada pihak-pihak yang mendiskreditkan, yang memojokkan, bahkan wal'iyadzu billah sampai kepada tingkatan mengkafirkan sebahagian sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, bahkan memurtadkan seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, ketahuilah bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak memuliakan sahabat Nabi? Kenapa tidak digeruduk? Kenapa tidak didatangi? Kenapa tidak dipaksa tutup majelisnya? Sementara ahlu sunnati wal jamaah yang menyuarakan kita harus memuliakan ahlul bait. Naam, karena Nabi SAW telah memerintahkan hal tersebut. Kita tunduk kepada perintah Nabi SAW. Tapi pertanyaannya sekarang, seorang ahlul bait akan tetapi dia keluar dari jalannya An-Nabi SAW, keluar dari akidahnya An-Nabi SAW, keluar dari arahan beliau SAW, apakah pantas untuk kita muliakan? Kemudian yang kedua, ketika kita memuliakan sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan tingkatannya, tidak bisa kita lebih-lebihkan. Kita angkat sebagai wal'iyadzubillah tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ini bukan akidah Islam. Akidah Islam at-tauhid jelas yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di zaman beliau, disuarakan dengan lantang oleh beliau alaihi rahmatullah. Maka ahlul bait orang-orang yang mulia. Tapi kalau sudah berlebihan, tapi kalau sudah gulu, tapi kalau sudah tanattu', kita hati-hati dari sikap tersebut, tidak dibenarkan. Halakal mutanatti'un, dan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, iyyakum wal ghulu, kita tunduk padanya. Hati-hati kalian dari sifat ghulu. Boleh memuliakan tapi jangan berlebihan. Boleh memuliakan tapi jangan sekali-kali ada unsur ghulu di sana. Sebagaimana kita memuliakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, berbeda dengan kemuliaan kita atau berbeda dengan tata cara kemuliaan yang disampaikan oleh kaum Syiah kepada Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Syiah mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah ilah yang berhak untuk disembah, yang ekstrimnya. Yang lebih di bawahnya nabi yang harusnya membawa risalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kenapa? Ali bin Abi Thalib orang mulia. Naam, kita setuju memuliakan Ali bin Abi Thalib, tapi kalau caranya demikian salah wahai Syiah. Keliru Anda. Bukan itu yang dimaukan Nabi alaihi salatu wassalam. Ali bin Abi Thalib tetap khalifah yang keempat. Mereka tidak mau khalifah yang pertama pokoknya. Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir. Siapa khalifah yang ada? Ali bin Abi Thalib. Loh, kemana Abu Bakar, Umar, Utsman? Kok kafir semua? A'udzubillah minadzalali wal hawa. Inilah perbedaan kita dengan mereka, ikhwati fillah ya rakumullah. Ini gambaran ringkasnya. Gambaran ringannya demikian. Memuliakan? Na'am, memuliakan Ali bin Abi Thalib. Tapi sampai mengangkat beliau kepada derajat ilahiyah, sampai mengangkat beliau kepada derajat an-nubuwah, tidak dilakukan oleh ahlus sunnati wal jamaah. Begitu pula pada keadaan-keadaan ahlul bait. Memuliakan na'am, tapi mengangkat mereka sebagai sejajar dengan Nabi, sebagai orang yang pasti masuk syurga, sebagai orang yang pasti memberikan syafaat, sebagai orang yang ma'asum, yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak akan dilakukan oleh ahlus sunnati wal jamaah. Memuliakan dengan kemuliaan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sekian banyak nasihat yang diberikan dan saya dengarkan langsung dari Syekhuna Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari. Kita memuliakan ahlul haq dengan tariqu ahlil haq. Kita memuliakan para sahabat, memuliakan ahlul bait ala tariqati ahlil haq, ala tariqati Nabi alaihi salatu wassalam, kata beliau hafizahullah wa ra'ah. Ini yang harus menjadi pegangan kita, kaidah kita. Kita memuliakan ahlul bait, kita memuliakan para sahabat sesuai dengan bagaimana Nabi telah memuliakan mereka. Kan ternukil semuanya. Nabi memuliakan para sahabat demikian caranya. Nabi rahmahnya pada sahabat demikian. Nabi memuliakan ahlul bait demikian. Semuanya ternukil. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Apa yang kurang dari Islam? Ada semuanya dalam Islam, tidak ada yang kurang. Tata cara buang hajat saja ada, apalagi tata cara memuliakan ahlul bait. Yang semulia itu kedudukan mereka. Jangan dianggap Islam ini ada yang kurang, harus ditambah-tambahi lagi. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Bersikaplah insaf dalam keadaan kita menghukumi apa-apa yang telah kita pelajari. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rubba asy'ats madfu'in bil abwabi law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Sebuah dalil yang sangat kuat untuk membantah tuduhan-tuduhan sebahagian kaum sufiyah atau klaim-klaim sebagian kaum sufiyah, pernyataan-pernyataan mereka yang mengatakan wali harus dari ahlul bait, wali harus dari kalangan yang mulia dan yang seterusnya. Ini yang membuktikan bahwa klaim kalian, pernyataan kalian keliru dan salah. Yang benar adalah siapapun bisa menjadi wali min awliya illah. siapapun bisa menjadi wali dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh kita meremehkan orang-orang yang berada di sekitar kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilanjutkan oleh Syekh Al-Fauzan, sedikit kita lanjutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, yang menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala la yanzuru ila suwarikum, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat kepada bentuk-bentuk jasad kalian, bentuk-bentuk tubuh kalian. Mau kalian atletis, mau kalian six pack, mau kalian ini itu, ganteng jelek, tidak dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Abadan. Abadan tidak akan dilihat oleh Allah. Tinggi, jangkung, pendek, ceper, cebol, dandannya, tidak akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi inna allaha la yanzuru ila suwarikum. Abadan Allah tidak akan melihat kepada bentuk-bentuk tubuh kalian. Wa amwalikum. Perhatikan. Perhatikan ini khotifillah ya ra'akumullah. Allah tidak melihat kepada dua perkara dari kita. Bentuk badan kita dan harta-harta kita. Mau sekaya apapun kita, la yanfa' di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan bermanfaat. Tidak menjadi, semakin banyak hartamu, semakin tinggi kamu di sisi aku. Semakin tinggi kamu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak tanahmu, semakin tinggi kamu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak tabunganmu di bank, semakin banyak emas yang kau miliki, semakin tinggi. Tidak. Inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak akan pernah melihat selama-lamanya, abadan, kepada bentuk-bentuk tubuh kalian dan kepada harta benda yang kalian miliki. Tidak akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua hanya titipan. Apalagi terkhusus amwal, harta, titipan. Banyak sedikit titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang banyak bersyukur, banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak keluarkan hak-hak saudara kalian dari kalangan fuqara wal masakin. Yang sedikit bersabar dengan yang halal. Ketahuilah para sahabat Nabi fuqara, bahkan Nabi alaihissalatu wassalam seorang yang fakir. Jangan bersedih hati. Tidak ada yang istimewa di hadapan Nabi, kaya di hadapan Allah, afwan. Tidak ada yang istimewa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, kaya, miskin, pendek, tinggi dan yang seterusnya, tidak ada. Tidak akan dilihat dari sisi itu. Walakin, akan tetapi, yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dua ini yang harus kita benahi dengan benar. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat kepada hati-hati kita, al-qulub. Kemudian yang kedua adalah amalan-amalan kita. Ini yang harus kita jadikan sebagai patokan utama. Sekaya apapun kita, hati kita hancur, hati kita jelek, hati kita jauh dari Allah, tidak pernah mengingat Allah, wal'iyadzu billah, tidak ada apa-apanya. Segagah apapun, sesixpack apapun, seatletis apapun badan kita, jasmani kita, tapi hati kita jauh, amalan-amalan kita jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ittiba'ar rasul alaihi salatu wasallam, tidak teranggap man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Walaupun orang yang paling gagah yang melaksanakan amalan tersebut, walaupun orang yang paling kaya yang melaksanakan amalan tersebut, selama amalannya keluar dari koridor sunnah, tidak akan teranggap di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum, barang siapa di tengah-tengah kalian yang hidup sampai akhir zaman nanti, ba'di, setelah aku wafat, fasayara ikhtilafan kathiran, maka dia akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Wa qala aidan, begitu pula Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, fa alaikum bisunnati, solusinya adalah kalian dengan mengikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan mengikuti pula sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang telah mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ta'ala, dua penggalan hadis ini akan kita sedikit paparkan pada pertemuan yang berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barakatuh.